senggol dikit langsung kena hati. Gampang menangis, gampang emosi. Ku harapkan semua bisa mengerti. Maklum saja aku lagi mau kerja.